Aku mau bicara. Mau bicara apa lagi? Semuanya udah jelas, kamu udah nyenatin aku. Aku gak bermaksud nyenatin kamu. Lalu namanya apa kalau itu bukan pengkhianatan? Kamu pembohong, aku benci kamu. Kamu jahat, kamu jahat. tiga isun arep ninggal kari, tapi kepaksa kita kudu ngomong.